Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mu'idul jam'i wal ayat. Wa mubidul umami wal ajnad. Wa jama'an nasa liyawmin la rayba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa la nidda wa la mudad. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام. Wahai segenap manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah padanya atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam menyempurnakan siang Ramadan. Demikian pula qiyamul lail, salatul tarawih. Maka semua itu adalah merupakan akbar ni'am, sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita semua senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepadanya semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah yang kita tegakkan. Dan sebaliknya semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni segala tafrid wal ihmal, segala bentuk kekurangan dan kelalaian kita dalam ibadah-ibadah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akramul akramin, adalah yang maha mulia dari segala kemuliaan. Wa ajwadul ajwadin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan dari segala dermawan. Ayuhan nas ibadallah, wahai segenap manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dengan perkumpulan kita hari ini yaumu Idul Fitr, untuk kita senantiasa mengingat bahwa di sana ada yaumul jam'il akbar, ada hari yang lebih besar, ada perkumpulan yang lebih agung, perkumpulan yang hakikiyah, yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kepada hari yang kalian pasti akan kembali kepadanya, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan, akan meminta pertanggungjawaban seluruh amalan-amalan kalian, yang hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang hambanya pun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian, itulah hari taghabun, hari di mana Allah mengingkap seluruh aib-aib dan seluruh kesalahan-kesalahan manusia hamba-hamba Allah, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada." Dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan hamba tersebut, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang hakikiyah. Demikian pula ma'asyar muslimin wal muslimat. Hendaklah kita mengingat hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita seluruhnya dari alam kubur kita, menghadap kepada Allah Rabbul Alamin dalam keadaan hafiyatan aqdamukum, kaki-kaki kalian telanjang dan jasad-jasad kalian tidak berpakaian, syakhisatan absarukum, dalam keadaan mata-mata terbelalak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawna nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yaitu pada hari yang kalian akan menyaksikannya, hari yang dimana setiap ibu yang menyusui akan melalaikan dan mencampakkan susuannya, hari dimana setiap wanita yang hamil akan melahirkan kandungannya, hari dimana manusia dalam keadaan mabuk walaupun sesungguhnya mereka tidak mabuk, akan tetapi disebabkan azabullah syadid, azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat, azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat, menjadikan manusia itu seperti orang yang mabuk. Dan ingat pula hari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa sahibati wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana seseorang akan lari dan meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya, istri dan anaknya. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imrin yawma idzin sya'nun yughni. Setiap jiwa akan memperdulikan dirinya masing-masing, sibuk untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalannya, segala upaya dan usahanya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Pada hari kata Allah, setiap jiwa tidak mampu menolong jiwa yang lain, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalannya masing-masing. Ingat pula ma'asyar muslimin ayuhan nas, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerbangkan suhuf, catatan amalan-amalan kita, dzatal yamin wa dzatal syimal, dari arah kanan dan dari arah kiri, ada pun orang-orang yang menerima catatan amalannya melalui tangan kanannya, faulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang berbahagia. Ada pun orang-orang yang menerima catatan amalannya melalui dengan tangan kirinya, faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi waliyadu billah, mereka orang-orang yang sengsara, yang akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya melalui tangan kanannya, kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan akan kembali berkumpul bersama keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Adapun orang-orang, hamba-hamba Allah yang menerima catatan amalannya melalui tangan kirinya, melalui di balik punggungnya, maka kelak akan penuh penyesalan, wa yasla sa'ira, dan akan dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala waliyadu billah. Ma'asyar muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani rahimakumullah, ingat pula pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan mawazin, timbangan amalan-amalan. Adapun orang-orang yang amalan kebaikannya lebih berat, maka juga dia menjadi hamba-hamba yang beruntung. Adapun orang-orang yang menderita, yang amalan kejelekannya lebih berat, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, akan memasukkannya, akan menyeretnya di atas wajahnya ke dalam api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun tanfa'u wujuhahumun naar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun." Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka lah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Adapun orang-orang yang timbangan kejelekannya lebih berat, mereka itulah orang-orang yang merugi di dalam neraka jahannam, diseret oleh Allah di atas wajahnya dalam keadaan cacat di atas wajahnya. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, telah dibacakan kepada kalian, namun kalian mendustakannya, namun kalian tidak mengindahkannya. Ibadah Allah, ayuhan nas, demikian pula ingatlah di mana hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat di atas punggung jahannam. Lalu orang-orang yang melewati sirat, jembatan tersebut yang Allah bentangkan di punggung neraka jahannam, akan melaluinya dengan sesuai kadar amalan-amalannya masing-masing, kadar ibadah-ibadahnya masing-masing kepada Allah. Orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam mewujudkan segala bentuk kemaslahatan dan kebaikan, mereka ini orang-orang yang akan melewati sirat dengan secepat kedipan mata, dengan secepat kilat, atau dengan secepat kuda yang terlatih. Adapun orang-orang yang malas, tidak punya semangat dalam mewujudkan kebaikan terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, maka mereka akan melewati sirat dengan terjungkir balik. Pada sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang bergelantung di atas sirat tersebut dan terjilat oleh api neraka. Maka semua tergantung kadar amalan-amalan kita. Semua tergantung kepada tekad dan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun wal muslimat, fastabiqul khairat. Hendaklah kita semua berlumba-lumba dalam segala kebaikan. Berlumba-lumba di dalam meraih pengampunan Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan amalan-amalan saleh, dengan mempersiapkan diri bekal-bekal dalam menghadapi hari yang dahsyat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Bersegeralah kalian meraih pengampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian meraih pengampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kunu ibadallah an-najihun as-salihun wal muslihun. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, saleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yakni setelah dia keluar dari bulan yang mubarakah, bulan suci Ramadan, dalam keadaan dia terus sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Bukan orang-orang yang beribadah hanya di bulan suci Ramadan, lalu setelah itu dia kembali tenggelam dan bergelimang dalam dosa-dosanya. Akan tetapi jadilah hamba-hamba Allah dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, dalam keadaan dia istiqomah al-siratil mustaqim, istiqomah di atas jalan yang lurus, istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah menjadi hamba yang merugi, yang gagal di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, lalu dia keluar dari bulan yang mulia tersebut dalam keadaan dosanya tidak terampuni oleh Allah, dalam keadaan dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Rasulullah mengulangi selamat sebanyak 3 kali. Para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mengapa antum mengatakan amin 3 kali? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama, seseorang yang menemui kedua orang tuanya lalu dia tidak bisa berbakti, dia tidak bisa berbirrul walidain, tapi dia tidak peduli dan bahkan mencampakkan kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, maka dia ini orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak diampuni dosanya. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ucapkanlah amin. Jibril mengucapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan amin. Lalu amin yang kedua, yaitu seseorang yang diberi nikmat oleh Allah umur yang panjang untuk mendapati bulan suci Ramadan, lalu dia tidak memanfaatkannya dengan beribadah kepada Allah, dengan memohon pengampunan dari Allah, memohon rahmat Allah, memohon berkah dari Allah, keselamatan, tapi dia melalaikannya. Dia mengisi Ramadan dengan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ucapkanlah amin. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Inilah orang yang gagal di dalam memasuki Ramadan. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau dia mati dan meninggal dalam keadaan seperti itu, belum sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Amin yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya, orang-orang kikir dan tidak mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dia jauhkan dari rahmat Allah. Ucapkanlah amin. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Ma'asyar muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada khutbah yang singkat ini, saya mengkhususkan nasihat kepada kaum wanita, kepada ummahat wan nisa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat tersebut di khutbah Idul Fitr kepada kaum wanita, untuk senantiasa kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa kalian menjaga hukum-hukum Allah, untuk senantiasa kalian menegakkan hak-hak suami-suami kalian dengan mendengar dan taat kepadanya, menegakkan hak anak-anak kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dalam beribadah, wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya tidak berada di rumahnya. Ayat ayyuhan nisa, wahai kaum wanita, jangan kalian tertipu dengan apa yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita yang durhaka kepada Allah, yang keluar di pasar-pasar dengan berpakaian tabarruj, dengan meninggalkan hijab, jilbab yang syar'i, menyingkap wajah dan kedua tangannya, meletakkan hijab. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sinfani min ahlinnar lam arahuma ba'd." Wa dzakara nisa kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ru'usahunna kasminatil bukhr al-ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajiduna riha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua golongan yang merupakan penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya semisal dengan itu. Lalu Rasulullah menyebutkan, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggokkan kepalanya, melenggok-lenggokkan tubuhnya ketika berjalan. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula wahai kaum wanita, perbanyaklah sabar dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian banyak melangat, jangan kalian banyak kufur terhadap nikmat Allah, kemudian terhadap nikmat suami-suami kalian. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uritu an-nar fara'aitu akthara ahliha nisa, fara'aitu akthara kunna ahlina." Aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada neraka ketika Rasulullah dimirajkan oleh Allah, dan Rasulullah mengatakan, aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kaum wanita, disebabkan kata Rasulullah, li'anna kunna tukfirna lad wa takfurna kasir, karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Oleh karena itu kaum wanita, para ummahat, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah dengan api neraka Allah jalla wa'ala. Dengan beribadah kepada Allah, walaupun kalian harus bersedekah dengan satu biji kurma. Wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada api neraka Allah, walaupun harus kalian berbuat baik dengan sepotong biji kurma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan kita dan mengampuni segala kelalaian dan kekurangan dalam ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna syahada annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram anta mun 'alaina bi mahabbatika wal ikhlasi laka wa mahabbati rasulik wal ittiba'i lahu wa mahabbati syar'ika wa tamassuk bihi. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعد علينا من بركات هذا اليوم وعد أنفاله علينا ونحن نتمتع بالإيمان والأمن والعافية اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.